Kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ibrani pasal 12, 1 sampai 11. Saudaraku yang kekasih, Ibrani mulai masuk ke dalam bagian kehidupan kita sehari-hari. Sesudah pasal 1, pasal 2 sampai pasal 11 dia menceritakan bagaimana hidup dan perjalanan keimanan orang Kristen dari mulai bapak-bapak orang beriman terus. Dari era patriarkal sampai kepada perjanjian lama sampai kepada Kristus, kegenapan iman yang hidup itu. Sekarang pasal 12 adalah bagian kita. Bagaimana seharusnya kita mempelajari semuanya. Bagaimana kita bertanggung jawab di dalamnya. Bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Itu keunggulan Alkitab yang seringkali diabaikan orang Kristen. Karena orang Kristen hanya suka membaca apa yang cocok dengan hari-harinya. Dia lupa. Kopi memang pahit. Gula memang manis. Tapi kalau kopi dicampur gula, itu lain rasanya. Dia lupa. Susu memang kalau dimakan begitu saja rasanya kok kurang enak. Tapi kalau ditambahkan kepada kopi, menjadi luar biasa. Dia lupa bahwa seluruh aspek hidup ini, hari-hari yang kita jalani tidak pernah satu warna, tetapi warna-warna. Kalaupun kita bilang suka, suka itu punya klasifikasi. Kalaupun kita bilang duka, duka itu pun masih macam-macam dan beraneka ragam bentuknya. Ada orang berduka karena anaknya, ada karena adiknya, karena kakaknya, karena orang tuanya, dan seterusnya. Begitu luar biasa dan kita tidak bisa menaikkan itu di dalam kehidupan kita. Nah, apa yang dikatakan oleh Ibrani dalam 12 dikatakan begini. Kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Dimanapun kita jalan namanya awan ada. Kemanapun kita pergi namanya awan ada. Begitulah para saksi itu ada dalam hidup kita. Saksi yang mana? Pasal 11 sudah diceritakan. Bagaimana para bapak-bapak beriman itu terus berjalan? Bagaimana darah Habel berteriak? Lalu bagaimana para nabi digergaji? Tapi mereka tetap setia kepada Tuhan. Mereka menjadi saksi. Tidak ada satu aniaya apapun, tidak ada satu kesulitan apapun yang bisa memisahkan orang benar dari Tuhan. Maka rentetan fakta itu bukan satu saksi, tetapi terlalu banyak saksi. Padahal syarat Taurat cukup dua saksi. Ini lebih dari itu. Masih kurangkah, hai orang-orang Kristen, contoh kepadamu bagaimana seharusnya hidup? Kan malu kita. Sudah terlalu banyak kok, masa masih gagal juga? Kalau tidak ada petunjuk kita gagal, bisa dimengerti. Tapi kalau banyak petunjuk cuma mengikuti, masih kita menyasar, itu kelewatan luar biasa. Ya. Ini yang mestinya kita pelajari bersama-sama. Nah, oleh karena itu saudara, kita harus menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan kita berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kompetisi hidup Kristen adalah pertandingan yang harus diselesaikan. Dan kita hidup dalam kompetisi bukan enak-enakan. Jadi orang Kristen bukan duduk ongkang-ongkang kaki, nanti Tuhan berikan semua yang kau butuhkan. Jadi orang Kristen tidak sama, hidupmu akan mulus. Kalau kau sakit langsung sembuh, kalau kau miskin langsung kaya. Kasusreku. Hidup Kristen ada pergumulan. Kadangkala kita sudah berjalan benar pun masih dimaki orang. Tapi lucunya berjalan salah dipuji orang. Dunia ini sangat menyesatkan. Perlu sebuah kehati-hatian. Para koruptor yang hidupnya begitu jahat, lebih jahat daripada penjahat. Kenapa begitu? Para penjahat itu mereka jahat. Memang mereka penjahat dan menyebut dirinya penjahat. Tapi orang yang selalu menyebut nama Tuhan tapi merampas dan merampok untuk kepentingan dirinya, mengkorup atas nama Tuhan, bukankah itu penjahat yang sangat jahat? Tapi heran tuh, dua-dua bahagia saja. Sehingga Mazmur pun berteriak, "My God, orang benar hidup susah, tetapi orang berdosa ini hidup begitu mulus jalan." Saudara baca Mazmur 73. Bacalah seluruh bagian Alkitab dan terkejutlah. Sangat indah. Hidup ini betul-betul telanjang di dalam Alkitab. Mudah kita memahaminya. Tahu kita kalau gini resikonya apa dan seterusnya. Petunjuk yang amat sangat sempurna. Tapi memang secara selera kita belum tentu suka. Nah, itu masalah kita. Bukan penjelasannya cukup atau tidak. Selera kita cocok atau tidak dengan Alkitab. Nah, oleh karena itu perlombaan yang diwajibkan bagi kita, perlombaan yang harus kita menangkan ini menjadi sebuah kompetisi yang serius yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Karena itu mari kita berlomba dengan menunjukkan mata kita kepada Kristus yang memimpin kita dalam iman. Maka saya suka ketika Yesus berkata, kau mau ikut aku? Tangkal dirimu, pikul salibmu, dan ikutlah aku. Maka mengarah kepada Kristus itulah kita berjalan mengarah kepada dia, di dalam dia. Dan hanya mengikut tiap apa yang sudah dijalani. Namun ingat, kalau engkau berjalan mengikut Kristus, tanpa Kristus di dalammu, engkau tidak akan bisa apa-apa. Artinya lagi, kalaupun kau melangkah mengikut Yesus itu semata-mata, anugerahnya ada padamu. Karena itu tidak ada alasan untuk jatuh. Dia menyertai kita. Kita tidak sedang ikut di sana, lalu kita lari sini, dia bisa enggak jatuh, kita jatuh. No. Berjalan bersama dengan Kristus adalah, dia menunjuk jalan, tetapi dia sendiri di dalam kita. Aku di dalam engkau, engkau di dalam aku. Itu sebab membuat kita mampu melewati hidup ini. Sehingga tidak ada alasan untuk kita gagal. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa menyelesaikan persoalan kita. Kecuali memang yang kita cintai adalah diri kita dan bukan Yesus itu. Kita hanya menyebut namanya. Tapi tidak mentaati ketetapannya. Ini pergumulan keagamaan, saudaraku yang kekasih. Mudah bagi seorang pendeta berkhotbah dan bicara. Dan mungkin khotbahnya itu benar seperti ahli Taurat. Tapi apakah hidupnya benar? Jumpalitan. Barat dan timur bertolak belakang. Pengetahuan yang benar, kelakuannya amat sangat luar biasa, super gak benar. Karena itulah kita bergumul. Jangan terjebak hanya mengetahui. Tapi bagaimana melakoni itu dengan sungguh-sungguh. Karena itu lakukanlah. Matamu tertuju kepada Kristus. Terikat kepada dia. Di dalam dialah kita beriman. Dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Perhatikan. Mungkinkah manusia hidup sempurna? Kita bisa enggak hidup sempurna, saudara? Coba mulai pikirkan. Yesus menggugat kita. Hendaklah engkau hidup sempurna seperti Bapamu sempurna. Lah banyak pengkhotbah bilang, manusia itu mana bisa sempurna? Pembohong. Coba bilang manusia tidak bisa sempurna. Itu panggilan kita. Tapi Anda enggak sempurna. Betul. Dan itu tangisanku. Perhatikan kalimatku. Kita harus hidup sempurna. Saya bilang, Bang, bagaimana masih sempurna? Bapak juga enggak. Betul. Dan itu adalah tangisan. Karena seharusnya aku sempurna. Dan aku akan berkelahi untuk itu. Kiranya sebelum titik matiku, Tuhan memampukan. Bagaimana bisa, Pak? Manusia itu kan enggak ada yang sempurna. Memang, ketika jatuh dalam dosa, semua manusia tidak sempurna. Tapi ketika ditebus oleh Kristus, Ibrani mencatat. Kita ditebus dengan darah suci. Kita ditebus dengan penebusan yang sempurna. Sehingga kita punya capital, kita punya modal sempurna karena penebusan Kristus. Maka berarti bisa hidup sempurna. Bisa kalau kita bertanggung jawab pada anugerah yang diberikannya. Maka kita bisa sempurna, bisa kalau kita berjalan menatap kepada dia, berpegang kepada dia, Kristus. Dan beriman penuh kepada dia. Dan itu yang dijalani para nabi, para rasul, sampai mereka mengalami kematian yang mengerikan. Tapi mereka tidak pernah terpisah dari Tuhan yang menghidup. Ini harus menjadi pemikiran Kristen. Kita harus memperhatikan baik-baik dalam kehidupan kita. Bagaimana kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Supaya hidup kita menjadi benar di hadapan Tuhan. Hidup kita menjadi sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Nah, ini menjadi perenungan kita bersama, saudaraku yang kekasih. Ini yang mesti kita pikirkan dalam hari-hari kita. Bagaimana kita memainkan peran itu seperti yang menjadi kehendak Tuhan itu. Mari kita berjalan ke sana. Sehingga dia yang sudah mengabaikan kehinaan. Dia yang tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan. Sekarang duduk sih di sebelah kanan tahta Allah. Saya pikir saya akan berulang-ulang terus menjelaskan kristologi supaya saudara tidak jadi salah mengerti. Ya. Kalau saudara mengikuti kelas mungkin menjadi dulu. Apa menjadi mudah. Kristus, satu pribadi, dua natur. Allah, 100% atau Allah yang sejati. Manusia, 100% manusia yang sejati. Kalau dia Allah sejati, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Dia bilang, anak manusia, enggak tahu. Malaikat, enggak tahu. Siapa yang tahu? Cuma pendeta masa kini. Itu yang ngomong-ngomong akhir zamannya. Terlalu ribet. Kalau dia tidak kasih tahu, karena memang kita tidak perlu tahu. Dia kasih tahu kita bagaimana hidup. Dia kasih tahu bagaimana memberitakan Injil. Karena kita perlu. Akhir zaman itu bisnisnya dia lah itu. Kapan dia mau datang nomor 8. Tapi siap apa enggak kita, itu bisnis kita. Hidup yang benar. Jadi dua. Dia natur Allah Ya natur manusia. Nah di dalam natur manusia dia lahir, makan, tidur dan seterusnya. Masa Allah haus? Yes. Tapi dalam natur ilahinya. Dia bisa membuat air jadi anggur, membuat badai, tenang dan seterusnya. Dia bisa memerintahkan semua. Alam semesta tunduk padanya. Tapi kenapa dia tidak tahu? Karena dia jadi Allah yang membatasi dirinya. Filipi pasal 2. Dia yang setara dengan Allah, sama sehakikat. Tapi tidak mempertahankan kesetaraan itu. Melainkan mengosongkan dirinya. Melepas seluruh atribut kemahaannya. Sehingga dia menjadi Allah yang terbatas. Mana ada Allah terbatas? Allah tidak terbatas. Betul. Itulah inkarnasi. Dia rela membatasi diri. Dia seperti raja yang berpengetahuan. Yang begitu cerdas karena raja. Tetapi ia tidak memakai komandonya. Dilepasnya jubahnya sehingga dia tidak mau memerintah orang. Sehingga pengawal tidak sadar kalau itu raja. Melepas atribut keilahian kemahaannya. Dia tahu, dia ekstra lebih tahu daripada kita manusia. Tapi dia rela untuk dibawa Allah. Maka dia berkata, Bapakku yang mengutus aku lebih besar daripadaku. Karena dia mengosongkan diri. Maka disebut istilah dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Tidak perlu kau pikir kalau gitu Yesus tangan kanannya. Lalu kalau ku balik nanti, Yesus tangan kirinya siapa? Allah. Kan gila juga. Capek kali kau mikirin itu. Tangan kanan adalah kemuliaan, dimuliakan. Kalau kita besok semua jadi tangan kanan Allah, kan bingung sendiri kan? Kok banyak amat tangan kanannya? Semua anak-anak Allah adalah tangan kanannya Allah. Semua anak-anak Allah yang sungguh-sungguh, tangan kanan Allah. Istilah tangan kanan yang dimuliakan, dijaga bagian penting dari hidup itu. Nah itulah Yesus. Oleh karena itu, Yesus yang datang ke dalam dunia, yang mengosongkan dirinya, yang membatasi dirinya, berjalan. Dia dicobai, dicobai. Banyak orang bilang sandiwara. Percuma dicobai, dia kan Allah. Jangan kau lupa. Dia tidak Allah sepenuhnya Allah. Dia rela mengosongkan dirinya. Itu sebab ia mengalami kematian. Itu sebab ada yang dia tidak tahu. Ini juga kritik orang. Kenapa Yesus itu kalau Allah bisa mati? Maka waktu kau lihat dia mati. Waktu kau lihat dia makan. Waktu kau lihat dia lapar. Waktu kau lihat dia menjerit. Waktu itu yang kau harusnya sadar. Betapa dia yang maha. Tak mungkin menjerit. Tak mungkin mati. Tak mungkin lapar. Tak mungkin haus. Rela menjadi seperti itu. Hanya karena manusia bajingan seperti aku. Penjahat seperti aku ini. Pemberontak seperti aku ini. Apa yang harus kukatakan? Hanya satu kata. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Allahku. Kau berkenan kepada kenajisanku ini. Kau yang suci. Ia menyepaskan haknya. Dan kita tidak pernah suka itu bukan? Kita justru pegang hak kita. Kalau perlu hak orang kita ambil untuk kita. Betapa tidak mudahnya itu. Godaan dunia ini luar biasa. Semua orang dihormati kalau dia punya hak dan kekuasaan. Tapi ketika orang rela melepas hak dan kekuasaannya, dia dianggap bodoh. Dunia ini sadis. Tapi dalam tataran nilai. Jadi musuh kita itu bukan tukang pentung, preman-preman. Kalau preman itu sekali kali pukul gedebuk masuk rumah sakit beres. Kalau dibacoknya gimana Pak? Dibacok mati kau masuk surga. Berterima kasih kau sama preman itu. Dipercepatnya kau ke surga. Baik dia itu. Itu saja kok konklusi hidup ini. So simple. Tapi di sini nih, keinginan ini. Ini yang sulit bagi kita. Ya jadi di dalam bagian-bagian seperti inilah. Kita diajar dan diingatkan betapa Kristus itu mengabaikan kehinaan. Di jalan, di ejek, di ledek, dicambuk, disesah, dikhianati bahkan oleh para muridnya sendiri. Yang makan satu piring dengan aku menjual aku. Dan kalian akan tercerai-berai semua. Petrus boleh berteriak. Tidak guru, yang lain boleh hancur aku tidak. Silakan teriakan keimananmu. Orang Kristen masa kini persis seperti Petrus sebelum kebangkitan. Semua berteriak lantang untuk Tuhan. Tapi lihatlah hidup. Sangat amat memalukan. Mereka bisa memutarkan fakta begitu luar biasa. Miris. Saudara-saudara, saya selalu berkata pada orang. Orang Kristen sekarang penuh kemunafikan. Khususnya kita di dunia media susah ya. Beritakan yang benar, lalu dianggap menyerang. Nah, saya tidak ikut-ikutan lagi urusan sepenuhnya. Saya ingatkan anak-anak harus benar. Tapi kalau beritakan yang benar dianggap menyerang. Lalu sekarang sudah ada namanya jurnalis damai gitu ya. Damai itu katanya janganlah nyerang-nyerangkan kita sesama anak Tuhan. Baca-baca di Alkitab jungkir balik pun gak ada. Lebih sadis lagi Tuhan Yesus daripada reformata misalnya. Ya kita cuma menelanjangi orang salah, reform apa Tuhan Yesus dibalikkannya. Meja-meja, persembahan apa segala macam yang gak beres. Apa gak lebih sadis itu? Berarti Yesus bukan damai. Berani ngomong Yesus bukan juru damai? Berani Yesus ngomong, berani Yesus bukan pembawa damai? Jangan lupa kau, kalau pegawai dikerja sama saya gak jujur saya pecat. Paling dia berhenti kerja lalu pindah lagi. Dalam tanda petik, Yesus lebih ngeri dari aku. Bukan dipecatnya, dinerakakan. Bukan PHK. Kau tidak percaya ke neraka, percaya ke surga. Alkitab itu kan sangat jelas ya. Kenapa sih kita gak serius memandang itu? Kenapa sih kita cengeng di relasi antar kita ini semua? Sehingga minta perhatian, minta ini, minta itu, harus begini, harus begitu. Momen terjemahkan Kristen itu cocok dengan semua yang kita mau. Kenapa enggak kita menghantam diri kita daripada menghantam yang lain? Saya ditegur, oh saya salah. Bodoh juga, belajar lebih pintar. Kalau kau pintar, kau jujur, semua orang respect sama kau. Saya suka berkata, jangan pernah membeli hormat orang. Tunjukkanlah yang kau layak dihormati, maka orang akan memberi kepada. Jangan marah kalau orang tidak menghormati. Mungkin dia belum tahu siapa kamu. Atau dia tahu banget siapa kamu. Jadi ada dua aspek sih ya. Dia tahu banget makanya dia gak hormat. Tinggal kita yang belum tahu. Ada apa sih? Nah, kita cari tahu deh. Oh pantas. Jadi saudara-saudara, Kristus tidak ada yang salah pada dirinya. Kristus menjalani kebenarannya dan dia rela terhina. Kenapa kita gak rela pikul salib? Oh kita memang layak kok. Kita ini kan manusia binasa yang mestinya masuk neraka. Ditebus oleh dia. Dibawanya masuk surga. Masa mikul salib di dunia ini? 70-80 tahunnya umur kita. Waktu baby kan kau tidak pernah mikul salib. Kau memberi salib pada orang lain. Papa mamamu jadi salib kan. Melihat anak mesti dibesarkan, dibiayai. Nanti sudah gede dikit kurang ajar. Tambah salibnya. Lalu papa mama kesel. Tunggu ini anak punya. Anak dapat cucu. Ditaruh di rumah. Tak mau dia urusin. Mamanya tambah kesel. Cucunya kurang ajar pula lagi. Seumur hidup mamanya masuk neraka, kesal terus. Akhirnya dia masuk surga baru dia bilang apa? Tahu begini dari kemarin aku ke surga. Waktu hidup bertahan supaya umur panjang. Nikmati surgamu di dunia. Berdamai dengan anak-anak. Berdamai hidup dengan sesama. Bermanis ria dengan cucu-cucu. Maka hidupmu akan indah. Dari sini ke sana. Luar biasa ya. Sempurna adalah lakukan perintah Tuhan. Di sini supaya engkau tiba di sana. Jadi oleh karena itulah dia yang setia memikul salib sampai di sebelah kanan tahta Bapa. Begitulah kita akan tiba di sana. Jikalau kita juga setia memikul salib kita. Jangan cengeng terhadap kesulitan hidup. Demi Tuhan tidak akan pernah hidupmu tanpa kesulitan. Satu silih berganti datang terus. Ditegakkan kepalamu, tatap ke depan. Ya. Seluruh pelayanan yang saya kerjakan, tidak pernah ada satu menjadi cukup. Artinya sudah kerja, sudah pengalaman, sudah beres. Gak ada, tekanannya datang terus, bola balik. Kadang-kadang saya berpikirnya kayak kita baru mulai aja dulu. Kalau duduk diam, mulai dulu begini, sudah di tengah begini, sudah jalan ujung cukup panjang, begini juga. Selalu ada masalah. Masalah datang bentuknya beda-beda. Saya suka bilang dulu waktu kita bangun sekolah, waduh dari mana uang? Wah Tuhan biar cara yang luar biasa. Begitu sekolahnya jadi, gantian saya yang bengong. Gila ya, ini uang bisa datang dan jadi semua. Tapi problem bergeser, bagaimana gurunya? Oh lalu kita berdoa terus, tambah gurunya. Bagus ya, puji Tuhan gurunya tambah. Tapi ternyata tambah guru yang kita produksi sendiri, tambah juga masalahnya. Belum tentu semua mau terus-terusan menerima estafet dari tangan ini. Saya bilang sekarang gila loh, 60 saya sudah pensiun secara administratif. Ayo kalian bangun. Sulit cari yang sungguh-sungguh. Yang bagus cenderung gak mau. Yang jelek itu yang pasrah diri. Siapa yang mau mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan? Sulit loh. Jadi satu. Umur jalan terus. Kayaknya kok belum selesai-selesai ya. Lupa bagaimana? Akhirnya aku tahu. Enggak mau tahu aku umurku berapa. Enggak mau tahu aku mati kapan. Enggak mau tahu aku apakah ini selesai apa enggak. Tapi aku mau tahu hari ini ku kerjakan apa supaya bisa selesai. Selesai apa enggak? Ya bisnisnya tuh. It's not my business. Bisnisku hari itu hari ini selesaiin, beresin. Begitulah hidup kita. Dari persoalan ke persoalan mari kita jalani. Jadi jangan cengeng. Tidak ada persoalan tanpa guna. Persoalan itu sangat berguna. Mengingatkan kita betapa rapuhnya kehidupan. Jadi jangan kau berdoa, Tuhan semoga hidupku tidak ada masalah. Salah itu. Berdoalah kau, Tuhan masalah apapun terjadi di hidup, kuatkan aku melewati. Itu dua hal yang berbeda. Sehingga kita terlatih mengatasi berbagai persoalan oleh dan karena Kristus Tuhan. Jadi ingatlah dia yang tekun menantikan bantahan yang sehebat itu, fitnah daripada ahli-ahli Taurat itu. Jadi kamu jangan lemah, kamu jangan putus asa. Penderitaan apa yang kau alami melebihi penderitaan Kristus? Tidak ada dan tidak akan pernah ada. Kenapa? Manusia menderita adalah manusia berdosa. Yang memang punya dosa, layak menderita akibat dosa. Entah sekarang, entah kemarin, entah dulu. Tapi Kristus tidak pernah berbuat dosa dan tidak berdosa pada dirinya. Sang suci dihianati, sang suci dihina, sang suci dimati. Siapa yang bisa seperti itu? Saya waktu benar kalau difitnah marah loh. Marah jujur saja. Kurang ajar, kelewatan. Saya perlu waktu lama untuk meredamnya. Tidak mudah. Padahal kalau saya difitnah wajar, dulu pendosa memang saya. Walaupun belakangan saya lempeng, ya dulu memang saya lempeng, kagak. Dalam lempengku pun ada siksaknya enggak, ada jatuh-jatuhnya enggak. Ya sudahlah namanya manusia. Entah kurang sabar aku, entah meledak-ledak marah aku, entah apapun itu. Bagaimana belajar mengerti? Tak gampang. Jadi kalau kita pantas, kenapa tidak terima? Kok Tuhan aja enggak pantas dimarahin, difitnah orang. Jangan lemah, jangan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Yes, karena kalau darah kita tertumpah, sama aja itu. Gak apa namanya darah orang berdosanya itu. Gak ada gunanya darah kita. Kecuali untuk transfusi ya. Nolong-nolong orang darah O sama darah O. Saya orang Batak, gak bisa saya nolong orang Batak kalau darah pas dulu. Kau orang apa orang Batak? Udah ini orang Batak, saya kasih darahmu. Ternyata bisa beda loh. Saya B, original Batak. Dia O, tak jelas gitu kan. Jadi mau bagaimana transfer? Gak bisa. Mesti B ke B kan kurang lebih begitu. Belum lagi nanti, oh saya ternyata B, dia juga B. Tapi beda, dia B1, saya B2. Lain lagi. Gak nyambung itu. Jadi kalau kita berpikir di dalam bagian-bagian seperti ini, tak ada gunanya darah kita tertumpah. Kalaupun tertumpah, sudah semestinya darah orang berdosa. Tapi darah Kristus tumpah. Bagaimana mungkin? Tak boleh itu. Tapi sudah terjadi. Dan kalau dia mau, kenapa kita enggak? Dan dialah juru selamat. Dan dia kalau minta, dia tidak minta apa yang menjadi hak kita. Dia minta apa yang jadi haknya. Aku menebusmu, hiduplah yang benar, hiduplah sungguh, jangan lemah. Pantas dong. Itu hak dia. Lebih dari hak seorang ayah terhadap anaknya. Lebih dari hak seorang ayah terhadap anaknya. Itulah hak Tuhan terhadap kita. Saya tidak berhak mencabut nyawa anak saya semurka apapun. Saya sejahat apapun dia. Tapi Tuhan berhak. Nah kalau dia berhak penuh pada kita. Dia sudah menjalani dan mau supaya kita sungguh-sungguh mengatasi. Oleh karena itulah saudara. Tuhan itu akan terus mendidik kita. Di dalam cintanya. Maka dikatakan, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Janganlah putus asa apabila engkau diperingatkan. Amsal menceritakan, seorang anak yang mencintai didikan ayahnya. Menikmati kekerasan dalam kebenaran yang ditegakkan. maka dia akan menjadi anak-anak yang menyenangkan di waktu depan. Anak-anak yang tidak tahu kesulitan, anak-anak yang tidak tahu kesusahan, lihatlah, dia jadi anak-anak yang rapuh di kemudian hari. Maka anak-anak, jangan cengeng. Kalau papamu, mamamu marah, mungkin betul marah mereka kadang lebih karena emosi mengikuti. Maklumlah, kami orang tua ini agak murah hati. Tidak hanya marah plus emosi. Jadi fakta dan emosi itu campur aduk. Maklumlah, namanya orang tua, jungkir balik cari uang. Usahanya setengah mati. Udah itu anak makan, kurang enak pula lagi dibilang apa. Enggak kurang ajar rasanya itu. Kau kurang enak, tapi bagiku itu kurang ajar. Berkeringat aku cari makan, kau bilang enggak enak. Apa mesti mencuri papamu ini untuk makan enak? Kan kurang lebih orang tua begitu. Anak-anak kan enggak tahu. Tapi begitu nanti anak-anak jadi orang tua baru tahu. Itu saya. Saya dulu, waduh, mama saya itu bisa nangis karena papa saya lawan. Saya ajak tanding, saya pegang pisau. Padahal papa saya tentara, sekali tonjok juga saya KO. Tapi itulah saking marahnya, terus gak tahu dirinya juga. Hari ini saya jadi bapak, baru saya sadar, sulit yang urus anak. Pusing juga, bodoh gila. Baru saya rasa, jahatnya aku. Tapi kalau saya lihat anak-anak saya juga bersyukur pada Tuhan. Mereka nakal, nakal sih. Mana anak mana yang gak nakal? Tapi jangan kau bilang, kalau gitu anak-anak pabrik mana nakal. Anakmu lebih nakal. Jadi jangan salah paham dulu kan begitu. Nah, waktu saya lihat mereka nakal, kalau istri saya bilang, aduh ini anak-anak begini, begini, begini. Udahlah, apalagi anak yang laki. Ya. Aku ini laki dulu. Kejahatannya itu cuma 20% dibandingkan kejahatan aku dulu. Udah top itu 20%. Saya berkali-kali lipat dari anak itu nakalnya. Tapi hari ini saya sadar, kenakalan anak pun seni dalam menguji kita. Betulkah kita orang tua? Baru ngerti ya. Tuhan kasih itu izin kok supaya ada kesulitan sehingga dengan seni itu kita mendidik. Kalau ada bawahan kita nakal, kurang ajar, susah diatur. Itu seni untuk menguji diri. Sejauh mana sebetulnya kita memahami belas kasih. Sejauh mana kita mengerti, mendidik, memang mendidik, bukan menganiaya. Tuhan itu mendidik kita, tidak pernah menganiaya kita. Dia pun harus jujur, banyak kesulitan dalam hidupku, jadi berkat tersendiri bagi kita. Bantu kita enggak masuk. Lagi liburan lebaran. Biasanya sih lebaran mereka gantian. Kali ini katanya ada sunatan anaknya. Ya sudah, pulang lebaran. Kita berdua di rumah. Lihat-lihat ini kotor. Ah, saya mau bongkar-bongkar. Saya duduk di lantai kayak gak bisa loh. Duduk ngelosok gitu ya. Saya ngambil. Waduh, ambil dari kursi kecil. Ambil. Yalah, kerjaan yang dulu cuma setengah apa, 1 jam itu. 3 jam baru selesai. Hasilnya luar biasa. Mau rubuh rasanya. Ini kerjaan segini doang. Baru berasa ya, artinya seorang pembantu. Kita mau berangkat tadi, udah jalan, udah. Keluarin mobil. Pas keluarin mobil, udah keluar, udah. Lupa kuncinya yang gembok di, ada di dalam, mesti keluar lagi ngambil gemboknya. Ambil lagi, udah rumah ditutup, buka lagi, tutup lagi. Pasang lagi gembok, baru jalan. Kalau dulu kan kita pakai sistem alarm semua ya. Alarm suara, tin, langsung ada yang keluar. Oke, suara, silakan Pak. Sekarang kita tin, tin, tin, mati lu di situ. Kagak akan ada yang keluar. Turun sendiri, buka sendiri. Kecil kerjaan itu, yes, tapi berasa. Makanya bersyukurlah, ada waktu-waktu di mana kau kerja, baru kau tahu berapa capeknya orang yang kerja pada. Ini yang mesti kita gumuli. Dan ini yang mesti kita jalani terus. Step by step, by step, by step, by step, by step. Sehingga dengan demikian ada pertumbuhan perkembangan di kehidupan keimanan kita itu. Ada satu proses yang harus kita jalani dalam hari-hari kita. Tuhan menghajar anak-anaknya yang diakuinya sebagai anak. Kalau kau tidak pernah mau sakit, kalau kau tidak pernah mau miskin, mau kaya terus mau. Engkau orang buangannya Tuhan. Bukan berarti kau kaya jual hartamu jadi miskin. Itu pun kesalahan, engkau melawan Tuhan. Dia kasih berkatnya, nikmati. Jangan sok jadi miskin. Dia kasih kesehatan, pelihara. Jangan sok-sok mau jadi sakit. Tapi kalau kau sakit, jangan cengeng. Thanks God untuk sakitku. Ajar aku di waktu sakit, belajar apa yang kau mau. Tuhan ajar aku di waktu gak punya uang, apa yang kau mau. Maka waktu kau gak punya uang, kau tidak menipu. Waktu kau tidak punya uang, kau tidak mencuri. Lalu datang berkat padamu. Ketahuilah, engkau sudah memenangkan kesusahan, kemiskinan, karena kau setia padanya. Oh, tidak mencuri. Oh, tidak menipu. Puji Tuhan. Itu orang Kristen. Tidak ada pencobaan melebihi batas kemampuan. Dulu kami selalu pikir ya, waktu saya lepas bisnis masuk sekolah teologi, mama saya sakit, habis semua. Di pos itu saya ludes hasil bisnis. Karena saya masuk sekolah teologi, lepas semua. Mobil saya 321, ludes semua. Rumah 221, sisa satu. Dikit lagi udah mau habis. Mama di rumah sakit masih oke. Sampai mama dipanggil Tuhan. Waktu dipanggil Tuhan saya tegang setengah mati. Karena 3 bulan ini biayanya berapa nanti? Ini sisa-sisa. Mesti bayar, uang di kantong kata cukup. Saya tidak bisa hitung. Betul. Saya sempat berpikir jangan-jangan sampai nanti disandera. Karena zaman itu masih sering kan. Tidak boleh ini, tidak boleh keluar karena uangnya belum bayar dan seterusnya. Tapi Tuhan tolong. Semua bisa beres dengan baik. Saya menangis. Bukan karena mamaku meninggal. Aku bahagia mamaku meninggal karena meninggal di dalam Tuhan. Aku bahagia mamaku meninggal karena aku mendengar sendiri kalimat itu dari mulutnya. Tuhan Yesus sudah jemput aku, dia sudah kirim ke rumah. Saya sadar betul, saya berasa di batin. Lalu dia koma. Pada waktu koma saya berdoa, Tuhan kalau mau bawa mama, bawalah. 10 menit saya berdoa. Mama saya dipanggil. Thanks God. Itu hadiah paling besar bagiku di dalam beriman. Punya kesempatan mengurus dia. Sampai detik darah terakhir yang ada pada kami. Dan punya kesempatan berdoa mengantar dia kepada Tuhan. Tapi waktu adik saya meninggal, beda. Saya linglung. Karena dia berkelahi lalu ditusuk. Lalu dia meninggal. Saya tidak tahu bagaimana ujung akhir. Apakah di perjalanan sebelum dia meninggal, dia berkata, Tuhan ampuni aku. Saya tidak tahu. Tetapi, saya juga melihat bagaimana tangan Tuhan itu menuntun dan membimbing. Belajar hidupnya. Jangan cengeng. Saya rasanya tidak kuat waktu mengalami kesulitan. Hidup berkelas. Kartu kredit ada. Makan suka kita milih. Tapi ada pada posisi, mau makan pun tidak bisa milih. Makan padang pada waktu itu saya 25.000 itu biasa. Tapi hari itu makan padang, 7.500 saya tidak bisa bayar. Saya mesti makan di warteg 3.000 perak. Saya berhenti depan warteg dan nangis. Why God? Aku tinggalkan bisnisku. Aku mau satu arah, aku mau fokus kepada. Tapi kok begini? Saya masuk makan itu sambil nahan air mata. Rasanya kedepuk prak. Tapi Tuhan baik. Hari ini kami tidak diskusi urusan uang. Entah bagaimana caranya saya gak ngerti lah. Itu bukan bisnisku, Tuhan selalu atur. Uangku datang keluar, datang keluar, datang keluar. Orang kasih saya kasih ke tempat lain lagi pelayan. Itu prinsip yang saya pegang. Dan mengalir. Tapi ada problem lain yang kita mesti bereskan. Ini, itu, dan segala macam. Dulu kita bergumul anak-anak satu-satu selesai, sudah kuliahnya selesai. Ya. Dan itu pun bukan menjadi di dalam seluruh kehidupan kita. Tetapi lagi-lagi persoalan itu terus berpindah lagi. Berganti. Sampai kapan? Sampai mati. Kita selesaikan Kalimantan. Antara saya sudah enggak pengen sebetulnya. Sudah bawa anak Papua. Papua terbuka jalan. Saya pun bingung, linglung. Mau mundur ya kok salah. Mau maju ya kok berat. Sakit sudah belek 2 kali. Maju lagi. Persoalan tersendiri lagi. Urus tanahnya. Iya, kalau selesai dipatok kita senang. Ayo patok BPN. Beres misalnya ya. Pusing lagi nunggu biaya pembangunannya bagaimana. Ya gampang ya. Satu diskusi. Oke, misalnya selesai terbangun. Puji Tuhan, wali kota senang misalnya. Iya, wali kota boleh senang. Pengeknya kita tiap bulanannya dari mana lagi itu? Wah, terus akan bergulir. Saudara. Tapi kalau dia mau pakai, engkau lebih besar. Dengan risiko dan tenaga lebih besar. Bukankah itu kesempatan? Boleh berkorban lebih besar, memberi lebih besar. Padahal sebesar-besarnya pengorbanan kita, tetap tidak akan pernah menyamai pengorbanan Kristus pada kita. Jadi jangan pernah berhenti. Jangan cengeng. Hari ini saya bersyukur, saya bukan cuma pendeta yang bisa ngomong. Saya bersyukur pendeta yang diizinkan melewati itu. maka aku akan berkata, Tuhan engkau memang baik, kau hajar aku. Sehingga aku makin mengerti arti hidup yang sesungguhnya. Kau beri aku hak untuk bicara, hidup mengikutmu adalah indah. Sekalipun tahun 2000 klep saya sudah pasang, ICD 2014. Nanti tidak tahu lagi CCD, DDD, apa-apa segala macam lah itu kali. Mungkin terakhir matiku bayangin men saya ini. Ibi, satu orang lihat dokter saya bilang lihat jantung, Pak. Yuk kalau sekarang jantung enggak problem. Ini bisa dipasang nanti jadi separuh ya. Jantung ini nanti separuh mesin, separuh jantung original. Sekarang udah ada Pak di Amerika. Saya ketawa aja. Kalau sempat keburu begitu ya. Lab, ICD. Lalu jantung saya ini bengkak ini dimodif lagi begitu ya. Kalau gabruk lagi dibawa Amerika begitu misalnya. Oke bisa. Dipasang gitu. Waktu saya cerita, Pak pokoknya apapun terjadi orang sudah pada. Yuk pergi. Kita yang beresin. Saya bilang bukan urusan itu, gue geli aja gitu ya. Lalu hidup pakai semua serba mesin. Memang nama saya Big Man, tapi bukan Bionic Man. Itu beda. Itu. Tapi bisa repot. Kalau bilang steel man itu bisa dua ya. Nah, tinggal kau masih laki-laki atau laki-laki besi. Terserah, itu hidup. Jadi jangan cengeng kau kalau kau sakit. Bankrupt, saya sudah bankrupt. Jangan cengeng kau kalau kau bankrupt. Tapi kalau kau bankrupt dan engkau berjalan di kebenaran, perhatikan, Tuhan mendidikmu. Tuhan menyayangimu, jangan marah pada Tuhan. Dan akhirnya dikatakan, dari ayah kita itulah kita memperoleh pengapa ganjaran. Dididiknya, dibentuknya kita, dididiknya kita. Supaya kita tahu apa yang baik menurut mereka. Dihajarnya kita supaya kita menjadi baik dan beroleh kekudusannya. Tiap-tiap orang memang waktu diganjar, waktu dihajar, enggak enak, sakit. Yes, kenapa? Karena kita enggak mengerti waktu terjadi. Ngertinya itu selalu too late. Saya enggak satu kali mengalami kesulitan dalam hidup, tapi saya tidak pernah mengantisipasi kesulitan. Ngerti maksudnya ya? Tiap masuk kesulitan tetap saja gemetar, bergumul. Ntar 2, 3, 4 hari, setengah minggu, 1 bulan. Oh iya. Apa yang membuat kita berbeda menghadapi problem? Ya saya 1 minggu sadar. Ya. Kamu 1 tahun ya belum sadar. Itu aja bedanya sih. Ya mundur ya, jangan 1 tahun dong. 1 bulan kek. Jangan 1 bulan dong. 1 minggu kek. Jangan 1 minggu, kalahin tuh pendetamu. Oke? Jadi kalau sakit kau besok nyanyi, jangan kulit kau nangis. Jangan ngomong, kata dokter Pak saya gak ada harapan hidup. Ngapain kau nangis? Gak ada harapan hidup Pak. Artinya apa? Mati Pak. Bagus, bahagia kau dari aku, kau duluan ke surga. Nanti aku nyusul. Kalau boleh nemenin ya, saya temenin, kita tanya Tuhan. Jangan cengeng. Jangan cengeng. Bapak gak ngerti persoalan saya ini sulit sekali Pak. Satu orang telpon saya. Pak Bigman, saya sedih, saya kecewa Tuhan tidak jaga. Loh kenapa? Suamiku selingkuh, Pak. Selingkuh apa? Banyak orang selingkuh. Bapak tidak ngerti. Ya saya tidak ngerti apanya. Ya kalau kamu tidak jelasin, saya juga memang tidak ngerti. Dari tadi kamu bilang parah, selingkuh ya. Saya ngomong apa yang saya. Suami saya selingkuh sama laki-laki, Pak. Tuh, waduh, surprise juga sih. Oh, jadi maksud kamu kalau dia selingkuh sama perempuan kamu bisa terima. Sama laki-laki enggak. Ya enggak gitu juga. Terus maumu apa? Sehingga kau sebut ini ekstra lebih hebat. Memang saya ngerti. Kalau dia jadi bisek itu sakit sangat menyakitkan. Ya. Lalu saya ngomong, akhirnya dia bilang apa? Pak Bigman, saya enggak mau, saya mau keluar dari rumah. Terus saya mau tinggal di Kalimantan. Dia bilang bagus. Kita ketemu, kita ngobrol-ngobrol dulu, teduhkan hatimu 3-1 minggu ini. Kau pikir baik-baik, habis itu kau berangkat ke sana. Saya senang sekali, banyak hal yang bisa kamu lakukan di sana. Tapi tenang dulu. Jangan pula kau marah-marah ke sana nanti, sampai sana kau marahin lagi semua orang. Masalah kedua lagi nanti. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, seminggu itu dia telepon, terus ngomong lagi. Saya suruh dia pergi konseling, saya bersuruh dia pergi ke teman-teman psikolog Kristen. Saya kirim, sudah dia berangkat, seminggu, 2 minggu, sudah seminggu dia gak ngomong lagi mau ke Kalimantan. 2 minggu, 3 minggu, Gantian sebulan saya tanya, gimana masih mau ke Kalimantan enggak? Saya masih tetap pertimbangkan Pak. Kemarin kan mau berangkat segera, sekarang pertimbangkan. Terakhirnya ditimbang-timbang, enggak jadi-jadi sebetulnya. Tapi enggak apa-apa, sudah teduh dia. Terakhir dia menikahkan anaknya, suaminya dari situ dan saya bahagia. Mereka pulih, by time. Nyakitkan ya. Saya kadang-kadang yang paling sulit adalah dia punya kesan mendekat, lalu sangat berterima kasih dengan hal itu, tetapi saya sendiri seringkali enggak punya cukup waktu untuk ngobrol lagi. Jadi kalau dia SMS, saya jawab, ya, ngobrol, via WhatsApp aja. Aduh, sorry ini lama kita enggak ketemu. Karena nanti yang begitu bukan satu, dua, tiga, empat. Kadang-kadang saya enggak ngerti. Tapi hidupku bahagia. Paling tidak kalau aku mati, modal orang yang menangis sudah lumayan. Enggak tahulah kalian nangis apa enggak. Tapi kalau kalian enggak nangis, hari ini aku bikin kalian nangis. Selagi aku hidup. Maka menangislah ketika aku mati. Jangan menangis ketika aku hidup. Karena aku tidak ingin ditangisi di hidup. Dan ku jalani hari-hari. Tapi menangislah di matiku. Bukan karena matinya. Karena kita enggak sama-sama lah. Tapi sabar kau, ku tunggu. Itu pun kalau ketemu. Saya enggak khawatir. Apakah semua nanti kalian ketemu gitu ya. Biarlah Tuhan menolong kita saudara melewati proses hidup yang enggak gampang. Tapi ingat, Tuhan mengasihi kita. Selamat bertanding di pergumulan yang tak sederhana. Gapailah kesempurnaan dalam suka duka. Tuhan menolong kita. Amin.